إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد الحمد لله معاشر الإخوة والأخوات في الدين رحمكم الله kaum muslimin para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, juga para ikhwan dan akhwat yang hadir di Masjid Al-Barakah Al-Mubarak. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senantiasa memuji dan menyanjungnya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di malam hari yang berbahagia ini, kita dipertemukan di masjid yang mubarak ini dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka mengakui kelemahan diri kita, yang dengan sebab itulah kita menguatkan kelemahan diri kita dengan tetap menuntut ilmu. Yang karena kita menyadari lemahnya iman kita, maka kita mengusahakan sebab-sebab yang memudahkan turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita dengan mempelajari agamanya, dengan terus berusaha meniti jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, dengan mempelajari manhaj, metode pemahaman mereka dalam memahami dan mengamalkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembahasan lanjutan mengkaji kitab yang sangat bermanfaat, kitab Kun Salafiyan Alal Jaddah, jadilah engkau seorang pengikut manhaj salaf yang sejati, pengikut manhaj salaf yang benarnya, yang sebenarnya, kitab yang ditulis oleh guru kita Syekh Abdul Salam bin Raja As-Suhaimi hafizahullahu taala. Baik, saat ini kita akan meneruskan kembali pembahasan yang dicantumkan di fasal yang ke-8, yaitu Ba'dul Qawa'id fil Manhaj Salafi, beberapa kaidah penting dalam memahami manhaj salaf. Kita telah menyelesaikan kaidah yang ketiga. Ya, yang semua kaidah-kaidah adalah kaidah-kaidah yang penting, yang kebanyakannya tidak difahami dengan benar atau tidak dipraktekkan dengan benar oleh orang-orang yang tidak mengenal manhaj salaf, sehingga ketika mereka mempraktekkan sesuatu dengan atas nama agama, padahal menyimpang dari pemahaman manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, menyimpang dari apa yang dipahami dan diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dan para ulama ahlus sunnah yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan. Inilah sebabnya kenapa kita harus belajar manhaj, metode memahami. Karena sudah kita ulang berkali-kali, kalau cuma menisbatkan diri atau mengaku mengikuti dalil, maka orang-orang khawarij pun juga menggunakan dalil. Bagaimana pemahamannya? Bagaimana pengamalannya? Orang-orang yang hanya bersemangat tanpa ilmu, sudah pernah kita nukilkan dari Imam Malik pernyataan beliau, inna aqwaman ibtagawul ibadata fakharaju ala ummati ibtagawul ibadata wa tarakul ilma fakharaju ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisuyufim wala ibtagawul ilma lamana'ahum min dhalik. Ada sekelompok orang yang mereka itu semangat beribadah, semangat ingin menjalankan agama, tapi mereka tidak peduli dengan ilmu, tidak bertanya kepada para ulama, tidak mengkaji kaidah-kaidah dalam mempraktikkan agama. Apa yang terjadi? Dengan semangatnya, akhirnya mereka justru keluar membawa pedang-pedang mereka untuk memerangi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Malik, walau ibtagawul ilma lamana'ahum min dhalik. Seandainya mereka mau mempelajari ilmu, pemahaman yang benar, merujuk kepada penjelasan para ulama, maka niscaya dengan izin Allah, ilmu akan mencegah mereka dari keburukan atau kesalahan tersebut. Baik. Jadi kaidah yang telah kita pelajari, pertama kaidah dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Harus kita pahami dulu ilmunya, kita pahami dalilnya, sehingga kita benar-benar memerintahkan kepada yang ma'ruf, kebaikan, dan melarang dari kemungkaran. Kemudian kaidah yang kedua, kaidah dalam menetapkan ibadah-ibadah kepada Allah. Ya, kita hanya menetapkannya berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kaidah yang ketiga tentang poros agama ini. Agama ini berkisar kepada ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah meninggalkan menuntut ilmu. Bahkan mereka senantiasa mengoreksi metode mereka dalam menuntut ilmu, memperbaiki kesalahan-kesalahan atau adab-adab dalam menuntut ilmu, supaya mewariskan ilmu yang bermanfaat yang akan menghasilkan amalan soleh dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah bedanya Ahlus Sunnah dengan pemahaman yang lain. Dan sekarang kita melangkah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, rabi'an, kaidah yang keempat. Ini juga kaidah yang tidak kalah pentingnya. Kaidatun atau kaidatu inna dar'al mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Sesungguhnya menolak keburukan, menolak kerusakan itu lebih didahulukan daripada berusaha untuk mengambil kemaslahatan. Tentu ketika terjadi pertentangan di antara dua hal ini dan tidak mungkin dikompromikan, tidak mungkin disatukan. Ya, karena kalau jelas keadaannya, pasti kita akan berusaha melakukan yang baik, meninggalkan yang buruk. Makanya sebagian dari para ulama salaf ada yang mengatakan, laisal faqihu man ya'riful khaira ani syarr, wa innamal faqihu man ya'rifu khaira syarraini. Bukanlah orang yang berilmu itu hanya sekedar bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Tapi justru orang yang faqih, yang berilmu sesungguhnya, dia mengetahui yang terbaik dari dua keburukan. Yakni yang paling ringan, keburukannya. Tentu dengan pertimbangan ilmu, dengan pertimbangan dalil. Baik, ini kaidah penting. Kenapa di dalam banyak sikap-sikap para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, misalnya menyikapi penguasa yang berbuat zalim, menyikapi masalah-masalah yang berhubungan dengan pertumpahan darah, masalah-masalah yang berhubungan dengan kepentingan umum kaum muslimin, kita mendapati fatwa-fatwa mereka selalu didasari dengan pertimbangan kaidah ini. Justru inilah ilmu yang sesungguhnya. Kita baca keterangan dari Syekh Abdussalam bin Salim bin Raja As-Suhaimi hafizahullah ta'ala. Beliau berkata, "Wad-dalilu li hadhil qa'idati," dalil yang menunjukkan kaidah ini, ada beberapa dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Di antaranya yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-An'am ayat 108. Al-An'am ayat 108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Dan janganlah kalian mencelah atau memaki, mencelah sembahan-sembahan yang diseru oleh orang-orang musyrik selain Allah, berhala-berhala yang mereka seru selain Allah, yang mengakibatkan mereka akan mencela Allah dengan zalim, melampaui batas, tanpa ilmu. Jadi akibatnya, kalau mencela sembahan-sembahan mereka, mereka akan balas dendam dengan mencela Allah Subhanahu wa taala, karena di hati mereka pengagungan terhadap berhala-berhala ini lebih besar dibandingkan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang sangat jelas diterangkan oleh Syekh Abdussalam hafizahullahu taala. Fa harramallahu sabba alihatil musyrikin ma akauni sabbi ghaidan wa hamiyatan lillah. Maka di dalam ayat ini Allah melarang, Allah mengharamkan, mencela sembahan-sembahan yang disembah oleh orang-orang musyrik. Padahal apa? Mencela di sini benar-benar mengungkapkan kemarahan karena Allah. Iya kan? Syirik masalahnya. Kalau dengan pertimbangan semangat, orang akan mengatakan, kenapa kita dilarang mencela berhala-berhala yang dijadikan apa ini, perbuatan syirik terbesar terjadi pada berhala-berhala tersebut. Jelas ini dianggap sebagai kemarahan karena Allah, pembelaan terhadap kemahagungan Allah. Wa ihanatan li alihatihim, dan juga untuk menghinakan sembahan-sembahan yang disembah selain Allah. Dan pantas sembahan-sembahan tersebut untuk direndahkan, tidak ada bandingannya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang maha tinggi, yang maha agung, maha besar. Masa Allah yang maha kaya disamakan, disekutukan, diserupakan dengan makhluk yang penuh dengan kekurangan. Antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyyul hamid. Kalian adalah makhluk-makhluk yang miskin, lemah, penuh dengan kekurangan, butuh kepada rahmat Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala, Dia yang maha kaya lagi maha terpuji. Tapi tetap ini dilarang. Apa alasannya? Likaunihi dzari'atan ila sabbihim Allah taala. Karena ini merupakan apa? Sarana. Pengantar yang dengan sebab yang menyebabkan mereka akan mencela Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mencela Allah Subhanahu wa taala kebaikan atau keburukan. Jelas keburukan besar, ya, celaan terhadap Allah keburukan yang lebih besar dibandingkan kecelaan terhadap sembahan-sembahan mereka. Ya, ini bukan berarti kita tidak mengingkari kemungkaran syirik. Kita harus mengingkari. Kita harus menjelaskan. Kita harus menyebutkan tentang kekurangan dan kelemahan makhluk. Ya, tidak pantasnya makhluk ini disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini saja sudah cukup menjelaskan syirik dan meruntuhkan dari dasarnya, iya kan? Coba lihat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika dia mengingkari perbuatan syirik yang dilakukan oleh kaumnya, tidak perlu dicela. Cukup disebutkan sifat aslinya makhluk. Qala hal yasma'unakum istad'un. Dia berkata, "Wahai kaumku, apakah berhala-berhala ini bisa mendengar kalian ketika menyerunya dari jarak jauh? Apakah mereka punya kependengaran? Au yanfa'unakum au yadhurrun. Apakah berhala-berhala ini bisa mendatangkan manfaat? Bisa mencegah kemadharatan. Mereka sendiri saja dihancurkan tidak bisa membela diri. Mereka saja butuh dibuat, diciptakan, dibuat oleh manusia. Demikian pula sembahan-sembahan kita katakan, sembahan-sembahan ini bisa mati. Diciptakan dan dihidupkan oleh Allah. Baik jin ataupun makhluk-makhluk yang dikeramatkan. Kan begitu keadaannya, maka tidak pantas. Jadi tidak perlu dicela, cukup dijelaskan saja kenyataannya yang ini diterima oleh semua akal sehat manusia, maka sudah cukup untuk meruntuhkan syirik dari dasarnya. Ya, maka tidak perlu kita memaki atau mencela sembahan-sembahan tersebut. Karena apa? Ini merupakan dzariah, jalan atau sarana yang menjadikan mereka atau membawa mereka, membuat mereka akan mencela Allah Subhanahu wa taala, dan tentu ini kemungkaran yang lebih besar. Wa kana maslahatu tarki masabbatillahi taala arjaha min maslahati sabbina li alihatihim. Maka berarti kemaslahatan, kebaikan untuk menghindari apa? Celaan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala, kebaikan ini lebih kuat dibandingkan dengan kebaikan kita mencela atau mencaci sembahan-sembahan mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini secara asal manusia akan mudah menerima dengan akal sehatnya ketika kita menyebutkan tentang hakikat makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakni zat yang maha kaya, segala kekuasaan ada di tangannya, dia yang menghidupkan, dia mematikan. Cukup kita jelaskan sifat-sifat kesempurnaan Allah dan kelemahan makhluk, sudah menjadikan tidak ada bandingannya. Ya, sudah menjadikan ini akan disadari untuk mereka akan meninggalkan keburukan tersebut. Ini contoh dari dalil yang menunjukkan penerapan kaidah ini. Coba antum perhatikan. Hal-hal yang seperti ini, kalau tidak kita pelajari dan kita tidak bahas, kita tidak bertanya kepada para ulama ar-rabbaniyun yang mereka punya ilmu yang mendalam, punya kesabaran, punya pengalaman, yang mereka yang merupakan rujukan dalam fatwa, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu kalau kamu tidak mengetahuinya. Mereka adalah yang diperintahkan untuk kita bertanya ketika terjadi permasalahan-permasalahan besar di masyarakat kita. Karena ada larangan di dalam riwayat yang sahih untuk apa? An-yultamasal ilmu indal asagir. Mengambil ilmu dari orang-orang yang kecil. Pengertian asagir, sebagian ulama mengartikannya apa? Ahlul bidah. Tidak boleh mengambil ilmu dari mereka. Ada juga sebagian ulama yang menafsirkannya, asagir adalah mengambil ilmu dari orang-orang yang masih kecil, yang baru-baru mengenal ilmu, sementara para ulama besar masih ada. Contohnya, orang bertanya kepada para tabi'in, padahal para sahabat masih hidup. Ini dibawakan semua oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, di antara para ulama yang menyebutkan makna dari asagir tadi, yang merupakan keburukan jika kita merujuk kepada mereka. Yakni Dalam hal yang seperti ini kita bertanya kepada para ulama agar diberikan pertimbangan maslahat mana yang lebih besar ketika kita menghadapi kejadian-kejadian yang berhubungan dengan maslahat umat seperti seperti yang sering terjadi di medan dakwah. Nah, baik, dalil yang kedua kita lihat. Dalil yang kedua adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dan Muslim. Atsani atau ad-dalil tsani, dalil yang kedua, wa jaa fi hadis Aisyah radhiyallahu anha, disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Aisyah, laula anna qaumaki hadithu ahdin bijahiliyatin la amartu bil baiti fahudim fa adkhaltu fihi ma ukhrija minhu wa alzaqtuhu bil ardi al hadith. Muttafaqun alaih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, wahai Aisyah, kalau bukan karena mempertimbangkan kaummu, yakni orang-orang Quraisy, yang ketika itu ketika dibukanya kota Mekah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka baru masuk Islam, hatinya masih lemah, masih ada bekas-bekas jahiliyah. Kalau bukan karena mempertimbangkan kaummu, orang-orang Quraisy ini yang baru meninggalkan masa jahiliyah, di mana di antaranya ketika terjadi Ka'bah yang hancur karena banjir, yang kemudian mereka mengembalikan bangunan Ka'bah tidak seperti semula disebabkan kekurangan biaya yang halal. Kalau bukan karena pertimbangan ini, maka aku akan memerintahkan supaya bangunan Ka'bah ini dihancurkan lagi untuk kemudian dibangun seperti dulu yang dibangun Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Aku akan memasukkan di dalam bangunan Ka'bah ini apa yang dikeluarkan darinya, dan aku akan jadikan dia menempel di tanah. Rasulullah SAW tidak melakukannya, padahal mengembalikan Ka'bah seperti bangunan semula yang dibangun Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, baik apa tidak? Jelas kebaikan, ya, daripada apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Quraisy pada saat itu. Jelas ini jelas merupakan tuntutan dalam agama, tapi karena pertimbangan mereka nanti akan ya tersinggung, mereka akan menyangka Nabi Muhammad SAW ingin meninggalkan, menghancurkan bekas-bekas dari Nabi Ibrahim alaihissalam, dan berbagai pertimbangan mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan hal tersebut. Kita lihat kata beliau ketika menjelaskan hadis ini, Syekh Abdul Salam hafizahullah taala berkata, "Wa fi hadzal haditsi dalalatun zahiratun ala makna hadhil qaidah." Di dalam hadis ini terdapat dalil yang jelas yang menjelaskan kaidah ini. Menjelaskan kaidah ini. Idh tarakan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam maslahata bina'il baitil atiq ala ususu Ibrahim alaihi salatu wassalam lidar'i mafsadatin khasyia wuku'aha in huwa hadamahu wa banahu alaiha. Karena di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kebaikan besar, yaitu apa? Membangun Ka'bah di atas pondasi yang diletakkan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Karena apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam mencegah keburukan yang dikhawatirkan terjadinya kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam menghancurkan Ka'bah yang ada saat itu dan membangun kembali di atas pondasi yang diletakkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Padahal ini jelas-jelas kebaikan. Ya, wahiyya nufurun nasi anil Islam. Apa itu keburukan yang akan timbul, resiko kalau ini dilakukan? Yaitu orang-orang akan lari dari Islam. Auridatuhum bisababi hadzal fi'l, atau banyak yang akan murtad. Sudah masuk Islam meninggalkan Islam karena perbuatan ini. Faqaddama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dar'a hadhil mafsadati ala jalbil tilkal maslahah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan, menolak kerusakan ini, kemungkinan buruk ini, dibandingkan ya keinginan untuk melakukan kemaslahatan, membangun Ka'bah seperti bangunan semula. Nah, ini juga jelas merupakan dalil yang menunjukkan kepada kita ada pertimbangan-pertimbangan seperti ini. Dua hal yang satunya buruk, satunya baik. Atau satunya kalau ditinggalkan ya juga buruk, tapi kalau dilakukan menimbulkan keburukan yang lebih besar. Ini kan harus dengan pertimbangan ilmu. Cuman kemudian tentu saja di sini penjelasan dari yang kita dengar dari sebagian dari para ulama kita, tentu ini tidak berlaku untuk hal-hal yang menyangkut, misalnya ada perayaan-perayaan atau acara bid'ah yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Ada orang-orang tertentu berkata, kita jangan mengingkari karena kita punya kemaslahatan untuk mendakwai mereka, maka kita masuk dulu. Kita ikut dulu acaranya. Kita ajak dulu mereka untuk suka sama kita, baru kemudian kita didik perlahan-lahan. Ini justru menimbulkan maslahat, keburukan yang lebih besar. Apa keburukannya? Orang ini orang yang berilmu, dianggap berilmu, dia hadir. Dia mendiamkan, tidak mengingkari. Padahal itu jelas-jelas kemungkaran besar. Itu merupakan perbuatan bid'ah. Yang bid'ah ini resikonya mematikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya dia hadir untuk menasehati, untuk menjelaskan, mungkin di kali pertama dia belum jelaskan, yang kedua atau yang ketiga dia menjelaskannya, mungkin masih ada pertimbangan tadi. Kalau dia mendiamkannya sama sekali, justru dianggap sebagai dukungan terhadap perbuatan mereka. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih yang berhubungan dengan masalah ini, yang dinyatakan sahih oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah taala, beliau mengatakan apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yajlis ala ma'idatin yudaru 'alaiha bi khamr." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan dia duduk di pinggir hidangan yang diedarkan padanya minuman keras. Dia tidak ikut minum. Tapi dia cuma duduk melihat, tidak mengingkari. Ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena keburukan yang timbul dari duduknya dia di situ, tidak perginya dia dari kemungkaran tersebut lebih besar lagi. Makanya sebagian dari para ulama, contoh di dalam penjelasan Syekh Masyhur Hasan Salman, menukil beberapa keterangan para ulama, hal-hal yang seperti ini bisa diterapkan, misalnya ketika ada dua hal. Yang satunya boleh tapi keutamaannya lebih di bawah. Yang satunya keutamaannya lebih tinggi tapi belum dikenal oleh masyarakat. Sementara kita meninggalkannya sementara waktu. Karena toh kalau ditinggalkan juga tidak sampai pada dosa, tidak sampai pada perkara yang haram. Di kitab Al-Qaulul Mubin fi Akhtha'il Mushallin dicontohkan seperti kita menjadi imam di sebuah masjid yang mereka belum mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bacaan bismillahnya dipelankan. Sementara kita perdengarkan bacaan bismillah, tapi dengan tentu saja kita sudah mempersiapkan waktu untuk menjelaskan sunnah ini kepada mereka, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Al-Khattab, seperti pernyataan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kanu yaftatihuna shalah bi alhamdulillahi rabbil alamin. Mereka memulai salat dengan mengucapkan langsung, yakni membaca bismillah dengan suara yang dipelankan dan memperdengarkan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang seperti ini bisa diterapkan hal tersebut, bukan untuk dalam perkara-perkara yang jelas-jelas keharamannya, apalagi merupakan perkara bid'ah yang dengan tersebarnya bid'ah ini banyak sunnah yang mati yang tidak dikenal di masyarakat. Semakin kita ikut semakin tenggelam sunnah tersebut. Maka ini jelas bukan kemaslahatan yang lebih besar, bahkan justru keburukan, keburukan yang lebih besar. Nah, taib. Thalithan atau athalith, dalil yang ketiga. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yakuffu an qatlil munafiqina ma'a kaunihi maslahatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tidak melakukan perbuatan membunuh atau memerangi orang-orang munafik. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui orang-orang munafik atau tidak? Dari apa? Dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Allah memberitakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih menyampaikannya kepada sahabat siapa? Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu, sahibus sirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah ketahuan orang munafik karena berita dari Allah yang Maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Tapi kenapa Rasulullah SAW tidak memerangi mereka, tidak membunuh mereka? Padahal beliau ketika memerintahkan para sahabat, pasti para sahabat langsung melaksanakan perintah tersebut. Radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ternyata karena pertimbangan, jadi ini maslahat. Keberadaan orang-orang munafik, keburukan atau tidak? Keburukan, mereka akan melakukan hal-hal yang ya merusak dakwanya Rasulullah SAW, bahkan bisa mempengaruhi kaum muslimin. Jadi maslahat harusnya. Tetapi ya li'alla yakuna dhari'atan ila tanfirin nas wa qawlihim anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yaqtulu ashabahu. Beliau SAW meninggalkan hal ini supaya tidak menjadi perantara, sarana yang menyebabkan manusia lari dari Islam. Dan orang-orang akan berkomentar bahwa Nabi Muhammad SAW memerangi atau membunuh para sahabatnya sendiri. Kenapa? Orang-orang munafik menampakkan Islam. Memperlihatkan seolah-olah mereka mencintai Rasulullah SAW. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ini mereka. Jika datang kepadamu orang-orang munafik, mereka mengatakan kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Orang-orang di sekitarnya akan tertipu. Oh, berarti ini kaum muslimin. Ya? Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Allah mempersaksikan mereka itu berdusta, hati mereka benci kepada Allah dan Rasul-Nya. Tapi karena pertimbangan orang-orang yang tidak mengetahui keadaan mereka, nanti mereka akan menyangka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membunuh sahabatnya sendiri, akhirnya mereka takut masuk Islam. Maka ini jelas keburukan yang lebih besar dibandingkan kemaslahatan memerangi orang-orang orang-orang munafik. Demikian pula orang-orang munafik punya pengikut. Tokoh-tokoh mereka punya pengikut yang masih mungkin untuk didakwai supaya terbuka hati mereka, ya. Ketika tokoh mereka dibunuh atau diperangi, juga ini akan menjadikan mereka semakin jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil yang ketiga. Ar-Rabi, dalil yang keempat. Dalil yang keempat, nahyuhu sallallahu alaihi wasallam an qatlil umara'i wal khuruji 'alal a'immati wa in zalamu ma aqamu sholata saddan lidhari'atil fasadil 'adzim wa syarril katsir fa innahu hasala bisababi qitalihim wal khuruji 'alaihim adhafu adhafi ma hum 'alaihi min munkarin. Larangan, bahkan larangan keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perbuatan apa? Memerangi para pemimpin dan memberontak kepada penguasa meskipun mereka berbuat zalim selama mereka masih menegakkan salat, seperti yang disebutkan di dalam hadis yang sahih. Tentu saja ya, perbuatan zalim mereka adalah keburukan, kemungkaran. Maka harusnya dilarang dan dicegah. Tapi kalau larangannya itu melampaui batas sampai membunuh atau memerangi atau memberontak, ternyata menimbulkan resiko yang lebih besar. Maka yang diperintahkan dan disyariatkan di dalam Islam adalah yang resikonya lebih ringan, keburukannya lebih ringan, yaitu menasihati mereka secara sembunyi-sembunyi. Ini juga bisa merupakan sebab kuat dengan izin Allah mereka akan kembali. Orang-orang yang berhak mendapatkan hidayah akan mendapatkan hidayah. Baik. Ini dalam rangka menutup pintu, memutus sarana yang sarana untuk mendatangkan kerusakan yang sangat besar dan keburukan yang sangat luas. Karena sesungguhnya dengan sebab memerangi mereka atau memberontak kepada mereka akan menghasilkan atau akan melahirkan kemungkaran yang lebih berlipat-lipat ganda keburukannya dibandingkan dengan kemungkaran yang mereka lakukan. Makanya antum perhatikan metode Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan dalil, ya, mengingkari kemungkaran mereka dengan cara nasihat yang baik. Kalau dengan cara nasihat yang baik, resiko yang akan diterima, paling-paling kalau penguasa ini misalnya marah karena ditegur, siapa yang kena resikonya? Cuman dai yang menasihati tersebut. Ya, cuma dia yang akan kena resiko. Dan ini adalah merupakan bagian cobaan di dalam dakwah. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam Abu Daud yang sahih, ketika beliau ditanya, ayyul jihadi afdhal? Jihad apakah yang paling utama? Apa kata beliau? Kalimatu haqqin inda sultanin jair. Menyampaikan kalimat yang benar di sisinya, yakni di sampingnya, berhadapan langsung di hadapannya penguasa yang berbuat zalim. Diterangkan oleh Imam Al-Khattabi, kenapa dikatakan sebagai jihad yang paling utama? Karena resikonya paling besar. Ya? Kalau mungkin orang mengingkari terang-terangan, pemerintah atau penguasa ingin membunuh dia atau memenjara dia kan masih mikir-mikir. Nanti dilihat orang, apalagi ini tokoh yang dicintai masyarakat, bisa menyebabkan orang benci kepada penguasanya. Tapi kalau dia datang sendiri, cuma Allah yang mengetahui. Kalau dibunuh, tidak ada yang melihat. Paling-paling dikatakan saja dia kecelakaan. Atau tiba-tiba langsung dihilangkan jejaknya. Kan? Menurut dia, ini tidak banyak berisiko. Makanya dengan sebab ini, karena tanggungan kesabarannya atau risikonya lebih besar, ini merupakan jihad yang paling utama. Jadi bukan jihad yang paling utama itu mengingkari di depan mimbar. Ini justru perbuatannya orang yang ingin memancing masalah, yang kemudian setelah masalah terjadi, masyarakat umum yang dikorbankan. Dia sendiri tidak menanggung resiko. Ini jelas bukan merupakan ya bimbingan dari metode Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menasihati penguasa atau menasihati pemerintah. Wal ummatu fi baqaya tilka syururi ilal an, yang mana keburukan yang besar ini masih dirasakan bekas-bekasnya atau sisa-sisanya oleh umat ini sampai saat ini, karena keburukan pemikiran Khawarij akhirnya menjadikan setiap orang mudah memberontak, mudah mencela pemerintah, akhirnya mudah menjadikan kekacauan karena tidak ada kerukunan antara masyarakat dengan pemerintahnya, akhirnya menjadikan keburukan-keburukan tersebut masih ada dampaknya sampai saat ini. Barakallahu fikum. Insyaallah sudah waktunya adzan ya. Kita akan teruskan kembali insyaallah setelah selesai salat Isya. Sallallahu wasallam barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li syanih. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, serta ikhwan dan akhwat yang hadir di Masjid Al-Barakah rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali masih di penjelasan dalil tentang kaidah bahwa darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, menolak keburukan lebih didahulukan daripada mengusahakan datangnya kemaslahatan. Baik. Masih kelanjutan dari penjelasan yang tadi beliau nukilkan, ya, beliau sampaikan penulis Syekh Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullahu taala. Beliau membawakan di sini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza buyi'a li khalifataini faqtulul akhira minhuma." Jika dua khalifah atau dua pemimpin dibaiat, maka bunuhlah yang paling terakhir di antara keduanya. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Ini juga adalah dalam rangka saddan lidhari'atil fitnah, untuk menutup pintu-pintu datangnya fitnah. Intaha mulakhasan min kalami Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, selesai dengan ringkas nukilan dari pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi kita perhatikan pembahasan seperti ini tentang larangan memberontak kepada penguasa, ini bukan pembahasan yang hanya disampaikan oleh para dai-dai sunnah di zaman sekarang. Sejak dulu para ulama telah membahas masalah ini. Dan apa yang terjadi sekarang, kedzaliman penguasa bukan perkara yang baru, telah dialami, bahkan lebih parah dialami oleh para ulama yang terdahulu. Tapi sikap mereka tidak berubah, karena mereka selalu bersikap di atas ilmu, bukan pertimbangan hanya mendahulukan semangat tanpa ilmu. Sehingga apa yang mereka ucapkan dan apa yang diterangkan oleh para ulama sekarang itu sama. Sama keadaannya, ya, sama ucapan dan pernyataan mereka. Baik, jadi kembali di sini kita akan nukilkan pernyataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kata Syekh Abdul Salam hafizahullah taala, "Wa yaqulu Syekhul Islam ba'da ma dzakara jumlatan minal furu'il mundarijati tahta qa'idati dar'il mafasidi aula min jalbil masalih, annahu idza ta'aradatil masalih wal mafasid quddimal arjahu minhuma 'alal marjuhi." Juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di sini menyebutkan pernyataan setelah beliau menjelaskan beberapa masalah yang merupakan cabang, ya, di bawah kaidah tadi, menolak kemungkaran atau menolak keburukan-keburukan lebih diutamakan daripada upaya mendatangkan kemaslahatan. Bahwasanya ketika terjadi pertentangan antara maslahat dan kerusakan, maka didahulukan yang lebih kuat di antara keduanya dan ditinggalkan yang lebih lemah, yang marjuh. Qala rahimahullah taala, Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, beliau contohkan di sini, wa minha anna min usuli ahli sunnati wal jama'ati luzumul jama'ah wa tarku kitalil a'immati ay a'immatil jur a'immatil jaur wa tarkul kitali fil fitnah. Kata beliau, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, di antaranya, di antara penjelasan tentang masalah ini, bahwa termasuk prinsip dasar akidah ahlu sunnah wal jamaah adalah menetapi jamaah kaum muslimin, tidak menjadikan umat ini terpisah dari pemimpin mereka, dan tidak memerangi para penguasa, yakni penguasa yang berbuat kezaliman, dan tidak melakukan peperangan ketika terjadi fitnah. Nah, jadi jadi kata beliau, Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan, tidak memerangi penguasa yang berbuat zalim, dan juga tidak melakukan peperangan ketika terjadinya fitnah, yakni belum jelas keadaannya. Tidak ikut mengangkat senjata dalam kondisi fitnah, karena keadaan yang belum jelas tentu akan menimbulkan kemadharatan yang lebih besar. Wa jumma'u dzalika dakhilun fil qa'idatil 'ammati fima idza ta'aradatil masalih wal mafasid. Dan kesimpulan dari semua ini, yang menghimpun semua ini, adalah termasuk di dalam kaidah umum ketika terjadi bertentangan antara kemaslahatan dan kerusakan. Tadi sudah kita sebutkan, ya, orang yang berilmu dengan sesungguhnya bukan hanya sekedar bisa memisahkan ini yang baik, ini yang buruk, karena jelas pasti yang baik kita ikuti, yang buruk ditinggalkan. Tapi yang berilmu adalah man ya'rifu khaira syarraini, yang bisa mengetahui yang paling baik di antara dua keburukan, yakni yang paling ringan di antara dua keburukan keburukannya. Ketika terjadi pertentangan antara kebaikan dan keburukan dan kerusakan, wal hasanatu wassayyi'at, terjadi pertentangan antara hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk, au tazahamat, atau keduanya misalnya berdesakan, berkumpul dalam satu keadaan, fa innahu yajibu tarjihur rajihi minhuma, maka wajib dalam keadaan seperti ini mengambil yang lebih kuat, mempertimbangkan yang lebih besar, ya, kebaikannya, dan menolak keburukan yang lebih besar keburukannya. Fima idza dahamatil masalih wal mafasidu wa ta'aradatil masalih wal mafasidu, yaitu ketika terjadi berkumpulnya, berdesak-desakannya antara kebaikan-kebaikan dan kerusakan-rusakan yang ingin dihindari, atau pertentangan di antara keduanya. Fa innal amra wan nahya wa in kana mutadhamminan litahsili maslahatin wa daf'i mafsadatin fa yundaru fil mu'aridi lahu fa in kana ma yafutu minal masalihi au yahsulu minal mafasidi aktsara lam yakun ma'muran bihi bal yakunu muharraman idza kanat mafsadatuhu aktsara min maslahatihi. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, sesungguhnya perintah dan larangan itu meskipun jelas perintah itu mengandung ya, mendatangkan kebaikan. Sebagaimana larangan akan menolak keburukan. Tapi tetap dilihat hal-hal yang bertentangan dengannya ketika terjadi pertentangan ini. Ya, kalau seandainya maslahat ketika ingin dilakukan, atau perintah ketika ingin dikerjakan, atau larangan ketika ingin ditinggalkan, ternyata menjadikan luputnya kemaslahatan yang lebih besar, atau mendatangkan keburukan, kerusakan yang lebih besar, maka ini tidak diperintahkan. Bahkan dalam kondisi seperti ini diharamkan untuk memerintahkan kebaikan atau melarang dari kemungkaran, kalau ternyata kerusakan yang ditimbulkan lebih besar daripada kemaslahatan yang diharapkan. Coba antum perhatikan, ini semua adalah penjelasan dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah, ternyata dengan mempertimbangkan dalil di dalam syariat. Ya, para ulama ahlu sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang mereka itu menghabiskan hidupnya untuk belajar agama. Mereka menghafal Al-Quran, faham Al-Quran, memahaminya dengan pemahaman para sahabat. Demikian pula hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika mereka menjelaskan permasalahan-permasalahan agama ini dengan benar-benar dengan pertimbangan yang matang, bukan cuma dengan semangat, cuma dengan semangat semata-mata. Oleh karena itulah, ini contoh ya, yang sekali lagi banyak tidak diketahui atau tidak berusaha untuk dipelajari oleh mereka-mereka yang selalu mengedepankan semangat semata-mata dalam ya, apa yang mereka namakan sebagai memperjuangkan Islam. Baik, masih pernyataan beliau, Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala masih melanjutkan nukilan dari beliau, wa'tibaru maqadiril masalihi wal mafasidi huwa bimizani syariati. Dan untuk mempertimbangkan kadar kemaslahatan dan kerusakan, mana yang lebih besar ketika terjadi pertentangan atau saling berdesakan di antara keduanya, tentu harus dengan timbangan syariat. Berarti siapa yang akan mempertimbangkannya? Orang yang berilmu dan orang yang telah mendalam ilmunya, ar-rabbaniyun, ya, orang-orang yang menguasai dalil, yang benar-benar menghabiskan waktunya untuk mempelajari ilmu. Dan bahkan dalam masalah yang sudah kita sebutkan, lebih diutamakan mereka-mereka yang punya senioritas, yang lebih tua di dalam ilmu, yang lebih lama dalam menuntut ilmu dibandingkan dengan yang masih baru, yang masih muda. Wa ala hadza idza kanat asy-syakhsu aw at-ta'ifatu jami'aini baina ma'rufin wa munkarin bihaitsu la yufarriquna bainahuma bal imma an yaf'aluhuma jami'an aw yatrukuhuma jami'an lam yajuz an yu'maru bima'rufin wala an yunhau an munkarin bal yunzar fa in kanal ma'rufu aktsara umira bihi hatta law istalzama ma huwa dunahu minal munkar wala yunha an munkarin yastalzimu tafwita ma'rufin a'zama minhu li'anna an-nahya yakunu hina idzin min babi saddi an sabilillahi wa sa'yi fi zawali ta'atihi wa ta'ati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa zawali fi'lil hasanat. Kata beliau ya, berdasarkan semua ini, kalau misalnya orang tertentu atau kelompok tertentu, ada seseorang atau sebuah kelompok yang mereka ini mengumpulkan antara kebaikan dan kemungkaran sehingga tidak bisa dibedakan antara keduanya, ya, sehingga hanya ada pilihan, mereka melakukan kedua-duanya, kebaikan dan kemungkaran tadi sekaligus, atau meninggalkan dua-duanya, tidak ada pilihan, tidak bisa memilih salah satunya. Kalau begini keadaannya, ketika itu mereka tidak diperintahkan untuk melakukan kebaikan dan juga tidak dilarang dari kemungkaran tersebut, karena tidak ada pilihan, ya. Karena jangan sampai kita memerintahkan yang satu ternyata menimbulkan masalah yang lebih besar, begitu. Bahkan yang harusnya dilakukan adalah diteliti. Kalau ternyata kebaikan yang ada itu lebih besar, maka itulah yang diperintahkan kepada orang ini untuk dilakukannya, sampai pun itu menimbulkan resiko munculnya kemungkaran tapi yang lebih kecil. Sama juga dalam kondisi seperti ini, dia tidak dilarang melakukan kemungkaran yang menjadikan resiko luputnya kebaikan yang lebih besar. Karena melarangnya dalam hal ini berarti termasuk menghalanginya dari jalan Allah, atau melakukan sebab yang menghilangkan, menghalangi ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan menghalangi terjadinya perbuatan-perbuatan baik. Masya Allah, makanya untuk memahami kaidah yang seperti ini kan kita harus belajar. Kita harus menghadiri majelis ilmu. Tidak hanya dengan sekedar mengikuti ucapan orang perorangan, apalagi sekarang orang-orang bersandar dengan berita-berita yang tersebar di internet, yang belum jelas asal-usulnya, yang tersebar di media sosial, yang kemudian dibangun dengan itu pemahaman-pemahaman. Dari mana ilmu yang seperti ini? Memangnya para ulama ahlus sunnah wal jamaah tidak pernah membaca berita-berita tersebut? Kenapa sikap mereka tidak berubah? Jadi disinilah memahami manhaj yang benar harus benar-benar berdasarkan bimbingan para ulama ahlus sunnah wal jamaah, agar kita tidak termasuk dalam kategori tadi mengambil ilmu dari orang-orang yang kecil, yang ini merupakan tanda-tanda kerusakan di akhir zaman. Baik, masih lanjut ucapan beliau. Wa in kanal munkaru aglaba nuhiya anhu hatta law istalzama fawata ma huwa dunahu minal ma'ruf. Sebaliknya, kalau kemungkaran itu lebih dominan, lebih besar, maka dilarang dari kemungkaran itu meskipun menimbulkan resiko luputnya kebaikan tapi lebih kecil kadarnya. Wa yakunul amru bidzalikal ma'rufi al-mustalzimi lil munkari zaidi alaihi amran munkaran wa sa'yan fi ma'siyatillahi wa rasulih. Karena kalau justru kita memerintahkan kepada kebaikan yang kecil tadi yang mengandung resiko timbulnya kemungkaran yang melebihi besarnya kemaslahatan tersebut, berarti ini adalah perkara mungkar yang tidak boleh kita perintahkan, dan berarti ini merupakan sebab untuk menimbulkan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya. Kita selesaikan ya, tinggal satu dua paragraf lagi. Amma law takafa al-ma'ruf wal munkarul mutalaziman fala yu'maru bihima wala yunha anhuma fataratan yasluhul amru wa taratan yasluhun nahyu wa taratan la yasluhu amrun wala nahyun haitsu kana al-ma'ruf wal munkaru mutalazimaini. Adapun kalau kedua-duanya seimbang, kedua-duanya saling beresiko, dilakukan ini muncul yang lain, padahal dua-duanya ini seimbang, bagaimana kaidahnya? Tidak ada yang lebih kuat masalahnya, maka tidak diperintahkan kepada kedua-duanya, tidak juga dilarang kedua-duanya. Karena terkadang dalam hal ini lebih bagus kita memerintahkan yang baik, tapi terkadang juga melarang dari yang mungkar. Terkadang juga dua-duanya tidak dilakukan. Ya, kalau kebaikan dan kemungkaran tadi saling beresiko. Kalau dilakukan ini muncul yang lain, ditinggalkan ini muncul yang lain, begitu. Wa dzalika fil umuril muayyanatil waqi'ati. Ini tentu terjadinya dalam perkara-perkara tertentu, kejadian-kejadian yang terbatas jumlahnya. Wa amma min jihatin naw'i fayu'maru bil ma'rufi mutlaqan. Adapun secara umum dari jenisnya yang namanya kebaikan pasti diperintahkan untuk dilakukan secara mutlak, dan yang namanya kemungkaran dilarang melakukannya secara mutlak. Wa fil fa'ilil wahidi wat ta'ifatil wahidati yu'maru bi ma'rufiha wa yunha an munkariha wa yuhmadu mahmuduha wa yudhammu madhmumuha. Kemudian pada seorang pelaku, seorang manusia yang melakukan sesuatu misalnya, atau kelompok yang melakukan sesuatu, kita katakan, kita perintahkan mereka untuk melakukan kebaikan yang ada pada diri mereka, kebaikan yang bisa mereka lakukan. Dilarang mereka dari kemungkaran yang mereka pernah lakukan. Yang terpuji maka dipuji, yang tercela maka dicela. Bihaitsu la yatadammanul amra bil bima'rufin fawata aktsara minhu, di mana ketika memerintahkan kepada yang baik tidak mengandung, tidak menjadikan luputnya kebaikan yang lebih besar. Au husul au husula munkarin fawqahu, atau mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Wala yatadammanu nahya anil munkari husula ma huwa ankara minhu au fawata ma'rufin arjaha minhu. Sebagaimana juga melarang dari kemungkaran tidak mengandung resiko datangnya kemungkaran yang lebih besar atau luputnya kebaikan yang lebih kuat dibandingkan kemungkaran tersebut. Ini contoh kaidah yang diulang-ulangi oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala agar kita memahaminya. Kemudian beliau memberikan contoh di sini paragraf yang terakhir. Wa min hadzal bab, contoh pembahasan ini adalah iqrarun Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abdillah ibn Ubay ibn Salul wa amsalihi min a'immatin nifaqi wal fujur. Yaitu apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan tokoh besar pemimpin munafik di Madinah. Siapa itu? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, wa amsalihi, dan yang semisalnya dari kalangan tokoh-tokoh kaum munafikin, tokoh-tokoh orang-orang yang buruk, orang-orang yang menyembunyikan kekufuran di hatinya. Lima lahum min a'wan. Kenapa? Karena mereka punya pendukung. Mentahdir mereka atau mengusir mereka dari Madinah kemaslahatan. Eh, bagaimana dengan pendukungnya yang akan fanatik terhadap tokoh yang dikaguminya, akhirnya mereka juga lari dari Islam. Begitu. Karena mereka punya pendukung-pendukung. Fa izalatu munkarihi binau'in min iqabihi mustalzimatun mustalzimatu izalati ma'rufin akthara min dhalika bighadabi qaumihi wa hamiyatihim. Maka mengingkari atau menghilangkan kemungkaran ini, ya, keberadaan tokoh seperti orang ini, Abdullah bin Ubay bin Salul ini, dengan cara misalnya menghukumnya, ya, mengusirnya atau yang lainnya, maka ini akan mengandung resiko hilangnya kebaikan yang lebih besar, yaitu dengan menjadikan marah pendukungnya atau kaumnya, kabilah yang membelanya. Wa binufurin nasi idza sami'u anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yaqtulu ashhabahu, dan menjadikan juga orang-orang yang ada di sekitar Madinah akan lari dari Islam ketika mereka mendengarkan berita yang tentu akan disebarkan oleh orang-orang yang ingin memperburuk, ya, dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka mendengarkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membunuh sahabat-sahabatnya sendiri. Ini pernyataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala tentang kaidah dalam mengusahakan kemaslahatan-kemaslahatan dan mencegah keburukan-keburukan. Ini tentu saja kaidah yang sangat berharga sekali, kaidah yang keempat. Insyaallah sampai di sini kita cukupkan kajian kita di malam hari ini. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Sebelum kita akhiri, kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang sampai. Barakallahu fikum. Apakah kita harus memerangi pemimpin yang kafir non-muslim, ataukah kita harus mengajak dia masuk ke dalam Islam? Tentu kita mengajak dia masuk ke dalam Islam. kalau ada yang namanya perlu memerangi, maka yang merangi bukan kita. Memerangi adalah penguasa, karena ada resikonya. Emangnya kalau kita memerangi dia, dia tidak akan membalas? Pengikutnya tidak akan membalas. Kalau terjadi kekacauan bagaimana? Akan menimbulkan pertumpahan darah yang lebih besar akibatnya. Kata para ulama saja, sedangkan orang muslim yang tinggal misalnya di negeri kafir, jelas-jelas. Misalnya negara-negara di Eropa atau di Amerika misalnya. Ini pun tidak bisa dengan mudah dikatakan mereka disuruh memberontak saja. Karena apa? Melihat kekuatannya. Kalau seandainya mereka memberontak, kemudian dengan sebab itu akhirnya kaum muslimin semua ditumpas, tidak ada lagi dakwah Islam yang diizinkan di sana, maka jelas ini menimbulkan kemadharatan yang lebih besar lagi. Kalau mereka tidak mampu, maka mereka berhijrah ke negeri kaum muslimin, atau tetap berusaha menegakkan syiar Islam di sana dengan terus mendakwakan mereka-mereka yang bisa diajak untuk mengenal kebaikan-kebaikan Islam agar masuk Islam. Nah, tidak mau mendakwakan tauhid dan sunnah kepada sanak saudara karena khawatir terjadi perpecahan hubungan persaudaraan, apakah termasuk dalam kaidah menghindari madharat lebih diutamakan daripada mengambil manfaat? Jawabannya tidak. Dakwah ini justru menimbulkan kebaikan. Kalau Anda diamkan, ya keburukan yang akan muncul. Kalau dibiarkan, ya apa ini, dakwah-dakwah yang buruk yang akan sampai kepada mereka. Justru dengan dakwah yang tentu disampaikan dengan cara yang lemah lembut, kita mencari momen-momen yang tepat, ya, kita mencari mungkin dengan hadiah-hadiah yang akan membuka hati mereka. Mudah-mudahan dengan sebab ini mereka akan, atau kalaupun tidak semua mereka, sebagian dari mereka mendapatkan hidayah. Coba kita bayangkan, seandainya semua orang yang pertama kali mengenal sunnah di Indonesia ini, mengenal dakwah salaf, punya prinsip yang seperti ini, tidak ada yang mengenal sunnah mungkin di antara kita. Mau mendakwai takut nanti dimusuhi, berpecah dengan tetangganya, berpecah dengan temannya, akhirnya tidak ada yang berdakwah, tidak ada yang kenal sunnah nantinya di antara kita. Kalau semua punya prinsip seperti itu, apa hukum melakukan kunut pada salat subuh dan mereka yang melakukan kunut itu mengikuti manhaj siapa? Ya, kita ketahui pembahasan masalah ini adalah pembahasan ilmiah yang diperselisihkan di kalangan para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Meskipun kita mengatakan pendapat yang terkuat, pendapat yang rajih, yang diucapkan oleh seorang sahabat yang mengatakan aibunayya muhdath, itu adalah perkara yang diada-adakan. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Maka karena ini adalah perbuatan yang tidak ada dalilnya, maka tidak perlu kita mengikuti kalau ada imam yang melakukannya. Karena kita diperintahkan di dalam sholat kita lebih utama mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imam kita yang paling besar. Sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi tidak perlu kita mengikuti imam yang melakukan kesalahan yang kita tahu dia melakukan hal yang jelas-jelas tidak ada tuntunannya dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya. Bagaimana caranya agar kita cepat mendapat pekerjaan sesuai dengan perusahaan yang kita inginkan? Apakah itu ada doa khusus atau amalan khusus? Ya. Tidak ada doa khusus dalam masalah ini. Kita berdoa kepada Allah. Lagi pula ketika Anda mendapatkan perusahaan yang diinginkan, siapa yang menjamin di situ kebaikan agama kita terjamin? Emangnya perusahaan ini direkturnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in? Kan tidak. Ya. Jadi Anda berdoa kepada Allah minta untuk diberikan pekerjaan yang di situ kita bisa menjaga iman kita. Bukan dengan keinginan kita. Keinginan kita dirasakan apa? Kita tidak tahu akibat dari segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Bisa jadi wahai manusia, kamu membenci sesuatu padahal disitulah kebaikanmu. Atau kau menyukai sesuatu padahal dari itulah keburukanmu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Makanya minta dengan menyandarkan kepada ilmu Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu, bukan dengan keinginan kita. Ustaz, mohon nasihat, bolehkah kita merusak berhala-berhala dari agama lain seperti yang terjadi baru-baru ini di Malaysia? Saya tidak mengetahui kejadian ini, apa yang terjadi. Maka perbuatan ini kita katakan tadi, apa maslahatnya? Apakah dengan sebab ini akan menjadikan orang-orang kemudian menyadari itu adalah berhala yang kemudian ditinggalkan. Kita katakan kalau seandainya dia menjelaskan tentang tauhid dengan penjelasan yang lebih baik, lebih sopan, mungkin akan bisa mendatangkan kemaslahatan yang lebih besar. Beda lagi keadaannya misalnya kalau dia punya kekuasaan yang kemudian dia memerintahkan untuk dihancurkan hal tersebut, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita ketahui waktu dibukanya kota Mekah menghancurkan berhala-berhala yang itu beliau tidak lakukan sewaktu belum punya kekuatan. Nah, semoga Allah. Nah, ada seorang ikhwan yang hendak menikah namun orang tua ana tidak merestui, padahal akhwat yang ana pilih adalah soleha. Apakah hukumnya jika ana memaksa menikah? Menikah itu jangan sampai terpaksa, ya. Karena menikah itu dinikmati dan dilakukan dengan senang hati. Kalau akhwat yang anda pilih adalah akhwat yang soleha, orang tua tidak setuju, cari yang soleha yang lain. Dunia ini tidak selebar daun kelor, juga tidak seperti daun pisang, banyak daun-daun yang lain yang lebih lebar. Ala kulli hal, jadi maksudnya kalau kita bisa mengkompromikan antara yang bagus akhlaknya, bagus agamanya, orang tua juga setuju, masya Allah, ini kan kebaikan di atas kebaikan, ya. Atau paling tidak orangnya mungkin baru mengenal agama tapi ada kecenderungan kepada agama, orang tua kita suka, maka ini yang kita pilih. Mudah-mudahan dengan keberkahan kita taat kepada orang tua menjadikan kita mudah untuk mendidiknya dengan sebaik-baiknya. Ini ada fatwa demikian dari Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala ketika ditanyakan tentang masalah seperti ini. Jika kita ingin memondokkan anak seharusnya sejak SD atau SMP, kita punya kewajiban mendidik anak kita. Ya, kalau kita merasa dia masih kecil belum bisa mandiri, ya kita didik sendiri. Ini kewajiban kita. Kalau kita ingin mondokkan, maka lihatlah ketika dia sudah mandiri, kemudian dia sudah kemungkinan tidak banyak mudah terpengaruh karena di pondok pun banyak teman-teman yang bisa mempengaruhinya. Dengan pertimbangan seperti ini tentu, ya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala selalu, baru kita memilih yang terbaik untuk menempatkan anak kita di pondok yang benar-benar kita harapkan bisa memberikan pendidikan yang baik untuknya. Baik, cukup sampai di sini insyaallah kajian kita di malam hari ini. Sekali lagi mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Saya akhiri. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.